Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'azani Allah wa iyyakum min adh-dhalalah wa min an-nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini barakallahu fikum, kembali kami dan antum sekalian dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bertemu, berkumpul di rumah, dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya tidak lain dan tidak bukan, semua yang kita harapkan adalah ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kami yang sedang melakukan safar, barakallahu fikum, demikian antum yang sedang beraktivitas, sehingga kita dipertemukan di tempat ini, barakallahu fikum, tentu yang kita harapkan dari Allah tabaraka wa ta'ala adalah keberkahan, kebaikan, dan tentunya jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan kita hidup di dunia, barakallahu fikum, yaitu berlomba-lomba untuk memaksimalkan usaha, perjuangan, pengorbanan kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jangan sampai ada satu detik pun, berusaha dari satu detik, satu menit, jangan sampai ada satu hal pun yang barakallahu fikum terluput dari amalan kebaikan, baik dari lisan maupun anggota badan serta hati yang senantiasa ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena barakallahu fikum, bukankah cita-cita kita ingin mendapatkan kematian yang baik, husnul khatimah, menutup hidup dengan penutup yang baik? Maka jangan beri celah, jangan beri celah, barakallahu fikum, bagi syaitan, bagi syayatin, minal ins wal jin, dari kalangan manusia dan kalangan jin, untuk masuk dalam celah-celah waktu senggang kita, waktu luang kita, yang mana mereka bisa, barakallahu fikum, menyesatkan kita, melemahkan kita, mengendorkan keimanan kita, dan melupakan cita-cita kita, yaitu apa? Mati dalam keadaan husnul khatimah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, pertemuan yang seperti ini, barakallahu fikum, Kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah, menambah iman barakallahu fiikum, karena keimanan tidak bisa kita dapatkan di pasar-pasar. Keimanan tidak mampu kita niat dia naikkan, kita tinggikan, kita mantapkan di pusat-pusat perbelanjaan, di warung-warung, di tempat-tempat pekerjaan kita mungkin. Tapi di tempat inilah, di rumah Allah tabaraka wa taala, iman itu bisa bertambah barakallahu fikum tatkala diperdengarkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan diperdengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang tatkala mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjadi lembut hatinya, barakallahu fikum, menjadi senang, bahagia hatinya. Demikian pula tatkala diperdengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi ceria hidupnya, menjadi bahagia hidupnya. Maka ini kenikmatan yang luar biasa dari Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi ikhwani fiddin rahimakumullah, carilah iman itu, carilah penambahan iman itu di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis ilmu barakallahu fikum. Oleh karena itu kami wasiatkan untuk diri kami pribadi, diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, apabila ada ajakan hasungan untuk talabul ilmi, maka jangan sekali-kali menjadi sebuah pilihan. Mungkin hari ini capek bekerja, santai-santailah dulu di rumah, taklim tak terus. Hati-hati, ada celah syaitan yang masuk dalam al-hawa, dalam hawa nafsumu, yang mulai membisikkan, melemahkan keimananmu. Berjuang, lawan. Barakallahu fikum. Tentu bagi kita memang yang tidak memiliki keadaan yang darurat, harus meninggalkan majlis ta'lim. Kenapa demikian? Kita sudah ketahui bersama barakallahu fikum, tidak ada jalan yang mudah untuk menuju syurganya Allah tabaraka wa ta'ala melainkan dengan jalan talabul ilmi. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya untuk menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kendaraan syurga adalah ilmu. Kendaraan menuju jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu. Bagaimana orang bisa menuju jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan buta? Dia bahkan berjalan meraba-raba, tak tahu arah, buta akan ilmu. Tapi seseorang yang barakallahu fikum, belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, ibarat seorang yang bisa melihat, tahu arah, mana jalan kebaikan, mana jalan kemungkaran. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, hari ini Allah buka mata kita, buka mata kita untuk mengenal sunnah, untuk mengenal sunnah barakallahu fikum. Agar apa? Agar dengan kendaraan sunnah itu, di atas bimbingan Al-Quran, di atas bimbingan Nabi SAW, bisa menghantarkan kita menuju syurganya Allah tabaraka wa ta'ala. Berapa banyak hari ini manusia di luar sana dalam keadaan buta, dalam keadaan buta barakallahu fikum, mereka tidak tahu arah kemana harus melangkah, tidak memiliki ilmu. Terkadang yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Maka sungguh orang yang cerdas akan terus menjaga penglihatan ini, ilmu ini, jangan sampai dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga orang yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan penglihatan, ilmu basirah, tapi justru dia seolah-olah ingin, ya Allah cabut saja penglihatanku, biarkan aku menjadi seperti orang buta yang tak tahu arah. Mungkin lisannya tidak berucap, tapi amalannya, apa contohnya? Meninggalkan majlis ilmu, meninggalkan berkumpul-kumpul bersama ahlul ilmi, barakallahu fikum, meninggalkan ta'awun alal birri wa taqwa, ya, padahal Allah sudah beri dia penglihatan, tapi dia ingin dibutakan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini sebuah analogi, sebuah takribul afham, pendekatan pemahaman berkaitan tentang jalan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sudah mendapatkan kecintaan terhadap sunnah, bagaikan diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mampu menuju arah yang benar, menuju jannahnya Allah tabaraka wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak diberikan kesenangan, kecintaan terhadap sunnah, mereka bagaikan orang yang buta, yang tak tahu arah kemana jalan menuju syurga. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, orang yang aqyas, orang yang cerdas, pasti dia ingin terus bisa melihat, ya. Nah, tidak mungkin dia mau seperti orang buta, ya. Maka barakallahu fikum, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan penglihatan ilmu kepada kita, na'am, sampai kematian menjemput kita, barakallahu fikum, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Taib ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, ya, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah ketika dunia ada di dalam genggaman, ya, ketika dunia ada di dalam genggaman kita, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sifatnya ujian. Karena ujian tidak mesti dalam hal perkara yang tidak kita sukai. Ya, dalam perkara musibah, bencana, rasa sakit. Nah, tidak mesti itu ujian. Ujian juga datang dari kenikmatan demi kenikmatan. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimahumullah, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan coba fokuskan pembahasan kita kepada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu kenikmatan dari sisi dunia. Bagaimana sikap kita tatkala Allah tabaraka wa taala memberikan nikmat tersebut? Maka ikhwani fiddin rahimahumullah, kami bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Qasas di ayat yang ke-77, kata Allah tabaraka wa taala, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wala tabghi al-fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ayat ini barakallahu fikum, ya, Allah abadikan di dalam Al-Quran adalah ayat tentang nasihatnya kaum muslimin di zaman Musa. Ya. Nasihat kaum muslimin di zaman Nabi Musa kepada siapa? Kepada Qarun. Kepada Qarun. Yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dia berbagai macam kenikmatan, khususnya kenikmatan duniawi. Kenikmatan harta yang begitu melimpah yang dimiliki oleh Qarun. Maka apa kata kaum muslimin ketika itu menasihati Qarun? Allah abadikan dalam Al-Quran di ayat ini, barakallahu fikum, kata mereka, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, wahai Qarun, carilah pada yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Ya, barakallahu fikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nasihat dari barakallahu fikum kaum muslimin di zaman Musa kepada Qarun. Siapa sosok Qarun ini, barakallahu fikum? Al-Imam Al-Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyebutkan, barakallahu fikum, Qarun bukan dari golongan raja, bukan. Raja ketika itu adalah Fir'aun. Mereka sezaman. Tapi Qarun adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Ya, dia memiliki banyak harta. Barakallahu fikum. Naam. Saking banyaknya ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, setiap gudang perbendaharaan hartanya Qarun itu satu kuncinya, gigi kuncinya itu, giginya ya, barakallahu fikum, itu sebesar jari-jari telunjuk manusia ketika itu. Ya, barakallahu fikum. Itu gigi kuncinya. Dan kuncinya perbendaharaan hartanya Qarun itu harus dibawa oleh sekitar 60-an bigal. Bigal keledai peranakan kuda yang kuat, yang kokoh. Ya, manusia tidak mampu membawanya saking beratnya. Barakallahu fikum. Dan Qarun barakallahu fikum selalu tampil parlente. Ya. Nah, dengan pakaian yang necis, yang bagus. Tapi barakallahu fikum, di antara tanda kesombongannya yang menjadi syariat kita hari ini, barakallahu fikum, apa? Qarun ketika memakai pakaian, dia isbal. Ya, menjulurkan pakaiannya, barakallahu fikum, hingga menyeret tanah. Ini karena kesombongan. Karena kesombongannya yang memiliki banyak harta. Nah, sehingga dalam syariat kita larangan untuk apa? Untuk isbal, harus menaikkan celana di atas mata kaki agar tidak sombong. Karena umat terdahulu seperti itulah keadaannya, dinilai kesombongan patokannya barakallahu fikum tatkala dia menjulurkan pakaiannya hingga ke tanah barakallahu fikum, seperti Qarun. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, Qarun ini bukan orang jauh dari Musa alaihissalam. Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Al-Imam Al-Kathir menyebutkan, ya, Qarun ayahnya bernama Yashub, kakeknya Qais. Musa ayahnya bernama Imran, kakeknya Qais. Berarti sepupu. Ya, barakallahu fikum. Nah, artinya bukan orang jauh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan Musa sebagai seorang nabi dan rasul sebagai pelajaran buat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Qarun sebagai orang yang sombong lagi tidak bersyukur sebagai pelajaran juga buat kita. Musa untuk kita teladani, Qarun untuk kita jauhi, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Naam. Inilah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Qarun melalui nasihat lisan-lisan kaum muslimin ketika itu, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, tatkala nasihat ini disampaikan kepada Qarun, ya, carilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu untuk kebahagiaan akhiratmu. Maka apa jawab Qarun? Allah abadikan di ayat yang berikutnya, kata Qarun, ya, qala innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi harta itu, ya, barakallahu fikum, itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ya, kata Qarun dengan sombongnya dia menjawab demikian padahal dia sedang dinasihati. Apa katanya? Tidaklah aku diberikan kekayaan itu semata-mata karena ilmuku, karena usahaku, karena skillku, keahlianku sebagai seorang pengusaha. Ya, seolah-olah dia ingin mengatakan, kamu kalau mau kaya kerja, usaha, jangan minta-minta terus. Seolah-olah seperti itu. Padahal kaum muslimin yang dulu, mereka bukan meminta-minta. Mereka menasihati Qarun agar memperhatikan saudara-saudaranya, kaumnya, keluarganya, tetangganya, minal fuqara wa masakin, dari kalangan orang-orang fakir dan miskin. Perhatikanlah mereka. Tapi Qarun sedikit pun tidak mau mengeluarkan hartanya kepada orang lain. Justru harta tersebut dia timbun. Ya, di gudang-gudang perbendaharaan hartanya, barakallahu fikum. Pelit. Nah, dia tidak mau menjadikan, barakallahu fikum, naam, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, menjadi alat baginya untuk mendapatkan limpahan pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Sehingga kita perlu ketahui, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya kenapa terkadang ada tetangga kita yang miskin, barakallahu fikum, rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan melalui kita. Bukan Allah tidak mampu langsung memberikan rizki kepada tetangga yang miskin ini. Bukan tidak mampu. Allah maha mampu. Ya. Memberikan rizki tetangga kita yang miskin tidak melalui kita. Allah mampu. Tapi justru Allah memilih kita. Agar apa? Agar kita memanfaatkannya untuk apa? Untuk mencari kehidupan akhirat. Untuk mencari kenikmatan akhirat. Untuk mencari kebahagiaan akhirat. Bayangkan, kalau tetangga kita yang miskin itu, nah, dia disantuni, dia diberi makan, bukan lewat dari sisi kita. Berapa banyak pahala orang-orang yang lain yang tercurahkan melalui objeknya, yaitu siapa? Naam, si fakir miskin tadi. Ya. Dan kita tidak mendapatkan itu. Ya. Bayangkan kalau seandainya kita bingung mau sedekah ini. Ya. Semuanya sudah ada orang yang menyantuni. Bayangkan. Harta terus bertumpuk terhadap kita, tapi kita bingung untuk mengeluarkannya. Barakallahu fikum. Dan kita tidak akan mendapatkan kesempatan, barakallahu fikum, naam, untuk mendapatkan kenikmatan kehidupan akhirat, barakallahu fikum. Nah, maka inilah hikmah tatkala kita diberi harta, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui harta kita, barakallahu fikum, maka segera, jangan lama-lama terlalu ditahan. Ya. Karena apabila kita menunda-nunda untuk melakukan kebaikan, maka segera akan dipotong waktu jeda itu oleh iblis dan bala tentaranya, barakallahu fikum. Nah, ya, ketika kita mendapatkan harta, masya Allah, anak dan istri kita sudah kita cukupi mereka. Ada harta yang berlebih. Ya. Ketika pondok misalnya butuh ta'awun, barakallahu fikum, jangan nanti-nantilah. Nanti dulu, lihat dulu orang lain, biar jalan dulu yang lain misalnya, barakallahu fikum. Naam, hati-hati. Nanti-nanti itu justru akan menjadi bencana untukmu. Bisa jadi engkau tidak akan lagi dapat memberi, justru engkau akan mengeluarkan untuk perkara-perkara yang sia-sia, bahkan menjerumuskanmu ke dalam kebinasaan. Bisa jadi harta yang tadinya engkau akan keluarkan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, justru akhirnya engkau keluarkan untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah balik. Allah rubah. Allah bolak-balik hati kita, barakallahu fikum. Maka tatkala terbesit semangat untuk bertahun, maka segera wujudkan, amalkan, jangan tunda-tunda, barakallahu fikum. Nah, karena keutamaan yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimah rahimahullah, ada beberapa hadis yang menyebutkan berkaitan tentang nikmat apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh seorang hamba, oleh seorang hamba, barakallahu fikum, yang nikmat ini diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mungkin kita merasakan, sering kita rasakan ini, dan mungkin kita termasuk orang yang mendapatkan itu, barakallahu fikum, yang mana nikmat ini harus segera kita wujudkan, ya, kepada amalan saleh, agar barakallahu fikum mendapatkan nikmat kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Baik, yang pertama ikhwani fiddin rahimakumullah, datang sebuah hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi mereka dalam naungannya di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam sedang ingin memberitakan akan ada suatu hari yang kita ini sangat-sangat butuh akan naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang mampu lagi menaungi kita melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. tidak lain dan tidak bukan hari itu adalah hari akhir, hari kebangkitan. Di antaranya fenomena-fenomena hari kebangkitan adalah tatkala kita di barakallahu fikum dikumpulkan di padang mahsyar menunggu hari peradilan, yang matahari itu barakallahu fikum tidak jauh dari kepala kita. Nah, butuh naungan Allah tabaraka wa taala akan teriknya matahari tersebut, akan panasnya matahari tersebut. Dan manusia pada hari itu ada yang keringatnya bercucuran sampai kepada mata kakinya, sampai dengkulnya, sampai dadanya. Bahkan ada seorang hamba yang tenggelam dengan keringatnya, wa iyadzu billah. Maka orang-orang yang mendapatkan naungan Allah tabaraka wa taala akan Allah ingat orang ini, dan Allah subhanahu wa taala berikan perlindungan padanya barakallahu fikum. Dan naungan pada peristiwa-peristiwa yang lainnya pada hari kiamat barakallahu fikum, tentu kita butuh naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dehidrasi yang begitu mengerikan akibat keringat yang bercucuran yang begitu banyaknya barakallahu fikum, kita butuh naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang berikutnya yaitu apa? Yaitu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di haud, di telaganya. Untuk apa? Untuk meredakan dahaga tadi, dehidrasi tadi yang begitu mengerikan. Ya. Dan kita berkat naungan Allah tabaraka wa taala, kita pun bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kenikmatannya tidak mampu kita bayangkan dan kita gambarkan barakallahu fikum, sehingga terobatilah ya dehidrasi yang kita rasakan tadi barakallahu fikum tatkala di padang mahsyar barakallahu fikum. Puas ya, hilang dahaga ya dengan kita minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam barakallahu fikum. Dan masih banyak perjalanan-perjalanan dalam kehidupan akhirat. Dan ini membuktikan ikhwani fiddin rahimahumullah bahwasanya begitu panjangnya kehidupan akhirat, begitu panjangnya sebelum menentukan nanti masuk dalam jannah atau ke an-nar, dan mengalahkan kehidupan usia kita di dunia. Ya, usia kita di dunia, keumuman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keumumannya 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih itu sedikit, bukan mayoritas, bukan. Nah, bandingkan dengan kehidupan akhirat. Nah, yang orang-orang yang telah Allah khabarkan dalam Al-Quran, mereka mengatakan hidup di akhirat itu seolah-olah sebentar saja, seperti waktu siang sampai sore saja, sebentar. Atau kehidupan dunia itu sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau orang yang cerdas, yang sudah mengetahui panjangnya proses perjalanan kehidupan akhirat, ingat kehidupan akhirat itu bukan dimulai dari hari kebangkitan, bukan. Kehidupan akhirat itu dimulai dari alam barzakh, alam kubur. Itu start pertama seorang hamba menempuh perjalanan yang panjang dalam perjalanan kehidupan akhirat. Di alam barzakh saja barakallahu fikum, orang-orang yang sudah diperlihatkan jannah oleh Allah tabaraka wa taala, dia ingin disegerakan kiamat dunia. Demikian sebaliknya orang-orang yang sudah diperlihatkan an-nar oleh Allah tabaraka wa taala, dia ingin terus kalau bisa diberi waktu yang lama di alam barzakh, jangan sampai masuk an-nar, nelakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasanya perjalanan kehidupan akhirat itu begitu panjang, agar kita bersabar sebentar, bersabar sebentar dalam kehidupan dunia ini, dan memanfaatkan usia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk mencari kehidupan bahagia di akhirat nanti, untuk mencari keselamatan dalam perjalanan panjang kita menempuh kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, kita kembali kepada hadis. Ada 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala naungi nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Dari 7 golongan ini, salah satunya kata Nabi alaihissalatu wassalam, imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka kita jadikanlah ini sebagai kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yaitu apa? Nikmat kekuasaan atau nikmat kepemimpinan. Barakallahu fikum. Seorang diberikan nikmat ini oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai ujian, apakah kekuasaan kepemimpinan yang dicurahkan kepadanya, yang diberikan kepadanya, dia manfaatkan untuk mencari kehidupan yang indah, yang bahagia di akhirat, atau justru dia barakallahu fikum na'am tidak amanah dalam kepemimpinannya, justru dia mencari kehidupan yang mengerikan di an-nar, nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita jangan langsung berpikir, oh itu berarti maksudnya ustaz itu orang pejabat, presiden, gubernur, ya barakallahu fikum, bupati, wali kota, ya camat, lurah dan seterusnya, seolah-olah itu bukan tertuju kepada kita. Ingat ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita adalah pemimpin juga, minimalnya di dalam rumah tangga kita. Barakallahu fikum. Kita para suami, Allah berikan anugerah kepemimpinan, kekuasaan di tengah-tengah keluarga kita. Barakallahu fikum. Maka hari ini ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah sedang menguji kita. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala, yang dulu kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya, pertemukan aku dengan jodoh yang salihah, ya Allah, pertemukan aku dengan wanita yang salihah, ya Allah, minta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan jodoh, agar mendapatkan keluarga, agar mendapatkan keturunan. Dan ketika diberi, maka ujian itu dimulai. Barakallahu fikum. Nah, seorang hamba diberikan kekuasaan, kepemimpinan dalam rumah tangganya. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan memainkan perannya ketika itu. Apakah dia akan menjadi seorang imam yang adil, pemimpin yang adil di tengah keluarganya, atau dia sebaliknya menjadi pemimpin yang zalim terhadap orang-orang yang dikuasainya. Nah, contoh misal, kita akan coba uraikan bagaimana gambaran keadilan di dalam rumah tangga. Contoh, kita memiliki 2 anak, yang satu usianya 15 tahun, yang satunya usianya 7 tahun misalnya. Bagaimana bersikap adil kepada mereka? Contoh, dari sisi memberikan uang jajan. Apakah keadilan itu dinilai selalu sama rata? Maka jawabannya tentu tidak. Jangan sampai engkau menjadi seorang ayah, memberikan uang jajan kepada anak yang 7 tahun dan anak yang 15 tahun itu sama. Contoh, engkau berikan jajan 5.000 kepada anakmu yang 7 tahun, dan engkau berikan juga kepada anakmu yang 15 tahun juga 5.000, sama. Dari sini engkau melakukan kezaliman kepada anakmu yang paling besar, yang 15 tahun tadi. Kenapa? Kenapa? Karena usia yang seperti itu, misal ya, nominal tentunya berbeda di setiap daerah. Misal, nominal yang segitu tidak cukup bagi dia yang sudah besar, lambungnya sudah berbeda dengan anak yang kecil, para kalafim kebutuhannya juga sudah berbeda dengan adiknya, tapi engkau samakan uang jajannya, kebutuhannya dengan adiknya, maka itu zalim. Jadi tolak ukur keadilan bukan sama rata, tidak mesti sama rata. Barakallahu fikum. Tapi harus barakallahu fikum dilihat keadaannya barakallahu fikum. Naam. Demikian pula ya, barakallahu fikum sebaliknya. Ya. Engkau memberikan jajan barakallahu fikum naam 15.000 ataupun ke anak yang usia 15 tahun uang jajan yang besar misalnya 50.000 dan engkau berikan pula kepada adiknya 50.000, engkau berlaku zalim juga kepada barakallahu fikum ya yang besar, demikian pula yang kecil. Yang besar seolah-olah disamain terus padahal itu adiknya. Si adik juga engkau beri uang jajan yang banyak seperti kakaknya sehingga dia bisa tadzir. Ya. Berfoya-foya ataupun membuang-buang hartanya yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhannya tapi dia beli karena uangnya banyak. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga jadilah pemimpin yang adil di dalam rumah tangga kita barakallahu fikum, karena dengan ini ya, menjadi seorang pemimpin yang adil kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhir. Inilah nikmat itu yang sedang diujikan kepada kita barakallahu fikum. Nah, seorang yang diberi kekuasaan ini tentu dia barakallahu fikum derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pun berbeda. Layaknya seorang pemimpin ya, yang tadinya dia hanya camat kemudian jadi bupati, berarti derajatnya bertambah, derajatnya naik, pangkatnya naik. Demikian pula kita tatkala diberi istri, satu istri, derajat kita mulai yang tadinya tidak belum berkeluarga naik, memiliki anak keturunan naik lagi derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan naiknya derajat kita itu tentu akan berat pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berat pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kalau hari ini ada di antara antum yang sudah berumah tangga begitu lama tapi belum dikaruniakan anak, maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keturunan kepadamu, justru kamu bisa kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa jadi barakallahu fikum engkau apa? Lupa kepada Allah, lupa akan nikmat Allah, dan engkau berlaku zalim kepada anak-anakmu. Maka jangan marah kepada Allah tatkala belum diberikan keturunan. Jangan protes kepada Allah. Ya, jangan marah, ya Allah, apa kurangku ya Allah? Kami sudah periksa ke dokter sama-sama, saya sehat, istri saya sehat. Kenapa engkau belum berikan anak keturunan kepadaku? Apa salahku? Subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, maka berprasangka baiklah kepada Allah tabaraka wa taala. Karena bisa jadi kalau Allah berikan keturunan kepadamu, engkau bisa kufur kepada Allah tabaraka wa taala. Engkau bisa meninggalkan Allah Subhanahu wa taala atau engkau terbebani barakallahu fikum dengan syariat yang engkau tidak mampu, belum mampu untuk menghadapinya barakallahu fikum. Salah satunya apa? Kepemimpinan yang bertambah. Dari tadinya hanya barakallahu fikum memimpin kepada seorang istri, sekarang engkau harus memimpin kepada dua orang anak atau tiga, empat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah ya nikmat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat kepemimpinan, nikmat kekuasaan yang harus kita manfaatkan untuk mencari kebahagiaan kehidupan akhirat. Di antaranya berlakulah adil kepada orang yang kita pimpin. Dan seterusnya, mungkin ada di antara antum seorang pemimpin perusahaan ya. Intinya antum memiliki karyawan, memiliki bawahan, maka jadilah sebagai seorang pemimpin yang adil barakallahu fikum untuk mencari kehidupan yang indah di akhirat barakallahu fikum. Naam. Kemudian yang kedua barakallahu fikum, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul amin" atau "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada." Masyaallah. Nikmat yang kedua adalah barakallahu fikum, seorang pedagang yang jujur lagi amanah, maka nanti dia akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Masya Allah. Artinya apa? Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita barakallahu fikum nikmat perniagaan, nikmat pekerjaan, nikmat ma'isyah, barakallahu fikum, maka jadikan itu sebagai alat bagi kita untuk mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat nanti, barakallahu fikum. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sendiri sebutkan, ya, ini istilahnya seorang pedagang itu sangat besar kesempatannya bisa masuk dalam surga yang paling tinggi, di surgatul firdaus al-a'la, yang tertinggi. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan barakallahu fikum, seorang pedagang yang jujur lagi amanah, dia akan bersama para nabi. Para nabi dalam surga yang tertinggi. Para siddiq, orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Orang-orang yang jujur dari kalangan para sahabat-sahabatnya, mereka juga di surga yang paling tinggi. Para syuhada, mereka yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, penuh dengan kejujuran, tidak peduli konsekuensi daripada jihad, yaitu rasa sakit dan kematian. Tapi barakallahu fikum, mereka lakukan itu semua, dan mereka Allah tempatkan di surga yang paling tinggi, barakallahu fikum. Lalu tiba-tiba masya Allah, Allah berikan kita menjadi seorang pedagang, ya, punya lahan perniagaan. Artinya apa? Allah berikan kesempatan kita untuk bisa masuk dalam jannah yang paling tinggi. Mungkin hari ini kita berat untuk masuk jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala dari pintu salat, dari pintu puasa, dari pintu jihad. Tapi seorang pedagang barakallahu fikum, dia mampu melambung tinggi masuk dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi apabila dia menjadi seorang pedagang yang jujur lagi amanah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan pada dia untuk tinggal di syurganya Allah tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum yang paling tinggi, bersama siapa? Para nabi. Para nabi ikhwani fiddin rahimahumullah, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita sangat merindukan beliau alaihi salatu wassalam? Bukankah kita sangat merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam? Saking rindunya kita kepada beliau, hari ini kita mempelajari hadis-hadis yang datang dari beliau. Kita menghafalnya, kita mempelajarinya. Kita ingin merasakan bahwa seolah-olah beliau ada di sekitar kita. Dengan apa? Dengan adanya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kita kuasai dan kita pelajari. Seolah-olah Nabi alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita barakallahu fikum, tatkala seorang hamba mempelajari Al-Qur'an was sunnah. Namun memang secara fisik kita belum pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala ya, sudah memberikan gambaran bagaimana ciri-ciri fisik Nabi alaihi salatu wassalam, seperti dalam sebuah kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kita menghayal tatkala digambarkan fisik Nabi seperti ini menghayal. Yang jelas hayalan kita itu belum pasti membentuk wajah beliau barakallahu fikum. Nah, sehingga kerinduan demi kerinduan itu muncul dari benak kita, dan kesempatan untuk bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar tatkala kita menjadi pedagang, tajir yang jujur dan amanah. Barakallahu fikum. Bayangkan ketika kita bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, sosok yang kita rindukan selama ini, ya, barakallahu fikum, apa yang kira-kira akan kita lakukan tatkala nanti bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ingin rasanya kita memeluk beliau sallallahu alaihi wasallam, menciumi wajah beliau, tubuh beliau, semua yang ada pada diri beliau, dan seolah-olah tidak mau kita melepaskan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ikhwani fiddin rahimahumullah, tatkala kita menjadi seorang pedagang yang jujur dan amanah, Allah masukkan kita dalam jannah yang paling tinggi bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik teman untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Bayangkan tatkala kita masuk ke jannah itu, mereka menyebut kita ahlan wa sahlan ya fulan bin fulan. Kita berpelukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang Abu Bakar dari sebelah kanan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, memanggil kita. Memanggil kita, barakallahu fikum. Naam, Abu Bakar yang dulu kita dengar ceritanya, kisahnya, heroiknya. Barakallahu fikum, kita bertemu dengannya dan melihat sosok wajahnya, barakallahu fikum. Naam. Datang lagi Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, sang pembuka negeri-negeri. Naam. Beliau pun menyapa kita di Jannatul Firdausil A'la, di surga Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi. Bukankah kita penasaran ingin mengetahui wajah mereka, ketampanannya, kegagahannya yang kita dengar hari ini dalam sirah-sirah mereka? Maka jadilah pedagang yang jujur, lagi amanah, barakallahu fikum. Nah, kita jeda sejenak, sudah masuk waktu isya. Tafadhal al-muadzin yuadzin. Baik. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Tatkala nikmat perniagaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ya, dan alhamdulillah di antara kita insyaAllah semua tidak ada yang menganggur, ada saja pekerjaan yang bisa kita lakukan, ya, maka manfaatkan setiap usaha kita untuk mengais rezeki, mencari rezeki sebagai jalan bagi kita untuk bisa masuk dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi. Nah, bersama para nabi, bersama para siddiq, bersama para syuhada, bersama salihin. Barakallahu fikum. Ingat, mungkin kita berat masuk jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala dari pintu sholat. Kenapa? Karena setiap sholat susah untuk khusyuk. Mungkin berat kita masuk, barakallahu fikum, jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala dari pintu puasa. Karena terkadang kita tidak kuat menahan lapar dan dahaga selain di luar bulan Ramadan. Demikian pula, barakallahu fikum, naam, apalagi berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik jihad yang belum adanya kesempatan untuk jihad secara fisik, atau kita belum memiliki kemampuan dalam berjihad dengan lisan dan tulisan, barakallahu fikum. Nah, maka salah satu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kesempatan untuk bertempat masuk dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi adalah menjadi seorang pedagang yang jujur, barakallahu fikum, lagi amanah. Kata Nabi, mereka akan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, sangat boleh dan bagus apabila barakallahu fikum sosok-sosok para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain sebagai cita-cita kita untuk bisa bersama mereka. Seperti kita tanamkan, aku ingin bersama mereka Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'ad, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya dari para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang mereka penghuni jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala ada godaan-godaan dalam perniagaanmu, ada keuntungan yang sangat besar dari keuntungan dunia, tapi itu harus engkau lewati dengan cara yang haram, maka ingat. Ingat hadis ini, sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang yang jujur lagi amanah, maka dia akan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada. Tahan gerakanmu untuk berbuat yang haram. Tatkala engkau sedang menimbang sebuah timbangan, kau seorang penjual, barakallahu fikum, ya, ada kurang sedikit saja kekurangan, ingat, pedagang yang jujur lagi amanah akan bersama para sahabat Nabi, bahkan bersama Nabi. Jangan engkau melakukan kecurangan. Demikian pula tatkala ada tawaran demi tawaran yang itu harus bekerja sama dengan ribawi, ingat, apabila engkau berniaga, berniagalah yang jujur, karena engkau akan bersama para nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jadikan ini motivasi agar engkau tertahan untuk melakukan kesalahan dan dosa, untuk melakukan kecurangan, untuk melakukan pengkhianatan terhadap orang-orang yang barakallahu fikum menjadi pelangganmu atau konsumenmu barakallahu fikum. Sekali lagi, ingat kisah-kisah mereka, sirah-sirah mereka, semoga menjadi penguat bagi kita barakallahu fikum untuk bisa bersama mereka di surga Firdaus yang tertinggi barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fiddin rahiman rahimullah, nikmat yang berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, dan apabila dia manfaatkan nikmat ini, nikmat duniawi ini dengan baik, dengan saleh, maka dia barakallahu fikum akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat nanti, di jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Nikmat ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau sahabat Amr bin Al-As diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi memerintahkan sahabat Amr, "Ya Amr, aku utus engkau dengan sekelompok pasukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkanmu dan memberikanmu ghanimah, harta." Maka apa kata Amr bin Al-As? Ya, nah, kalimat yang memang secara fitrah dia ingin mengungkapkan kejujurannya dalam berislam. Apa kata beliau radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Ya Rasulullah, saya berislam, saya masuk ke dalam agama yang mulia ini bukan tujuan saya untuk mencari harta, bukan ya Rasulullah. Bukan saya untuk agar bisa mendapatkan ghanimah, agar bisa mendapatkan harta." Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Amr, ni'mal malu salih lil mar'i salih." Ya. Sebaik-baik harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Allah, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Maksudnya bagaimana? Harta yang baik itu harta yang mampu menyelamatkan seorang untuk mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan hidup di akhirat nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, apabila harta itu dimiliki oleh orang yang saleh. Maka Nabi berdoa kepada Amr bin Al-As, agar beliau dianugerahkan ghanimah, mendapatkan ghanimah dengan kemenangan dalam jihad, karena beliau mengetahui Amr bin Al-As adalah hamba yang saleh, agar nanti terus akan berkumpul dengan Nabi alaihissalatu wassalam di jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi ingin mendukung sahabat Amr. Nabi tidak mau berpisah dengan sahabat Amr. Nabi sangat bahagia bersama sahabat Amr di dunia, dan Nabi ingin sahabat Amr juga berkumpul dengan beliau di jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Nabi mendoakan beliau agar harta yang beliau miliki, agar harta itu, agar beliau bisa memanfaatkan harta itu untuk masuk dalam jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sahabat Amr, Nabi mengenal dia seorang yang saleh. Maka Nabi ingin agar harta itu datang kepada Amr, sehingga Amr memanfaatkannya untuk mengetuk pintu syurganya Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Karena sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh, yang dia mampu memanfaatkannya untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, harta ada hari ini pada kita. Harta itu ada pada kita. Rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ada di antara kita masing-masingnya. Maka jangan sampai harta itu justru yang menyesatkan kita, yang membinasakan kita, yang menghancurkan kita, yang tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk dalam syurganya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, harta maknanya umum. Hari ini kita punya sepeda motor, itu harta kita. Kemana engkau manfaatkan harta itu? Kemana engkau manfaatkan harta itu? Apakah kau manfaatkan untuk talabul ilm, untuk birrul walidain, untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya? Atau barakallahu fikum, engkau manfaatkan untuk menuju kemaksiatan, dosa, kelalaian? Barakallahu fikum. Siapa hari ini yang tidak memiliki smartphone? Itu harta dari Allah tabaraka wa ta'ala. Menjadi ujian bagi kita. Apa yang engkau manfaatkan dari handphone ini, smartphone ini? Barakallahu fikum. Ketaatankah atau kemaksiatankah? Barakallahu fikum. Nah, maka harta yang ada pada kita, baju kita, harta kita, barakallahu fikum, nah, perbendaharaan yang ada di rumah kita, itu adalah bagian daripada harta kita. Jangan selalu memikir, saya ini orang miskin ustaz, yang maksudnya harta itu orang-orang kaya, bukan hanya mereka. Barakallahu fikum. Apa yang ada pada kita hari ini di tangan kita yang kita gunakan, itulah harta kita. Barakallahu fikum. Maka manfaatkanlah harta itu untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi kata Allah subhanahu wa ta'ala, carilah ya, pada kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu itu kebahagiaan hidup di akhirat, yaitu di syurganya Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan lalai. Jangan lalai, barakallahu fikum. Jangan seperti Qarun. Allah berikan harta kekuasaan. Dia memimpin beberapa banyak karyawan. Bahkan dia tidak mau menyantuninya. Dia memiliki berbagai macam perniagaan. Tapi ingin semua diraih olehnya dan ditimbun untuk kekayaan hartanya sendiri. Qarun memiliki harta yang begitu banyak, begitu besar, tapi tidak sedikit pun dia manfaatkan untuk berinfak di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah turunkan kepada Qarun, Allah benamkan dia dan harta-hartanya ya ke dalam perut bumi. Barakallahu fikum. Maka hari ini di Indonesia sering apabila menemukan harta dari bumi disebut apa? Harta Karun. Ya. Maksudnya harta Qarun. Kalau memang Allah benamkan Qarun di perut bumi dengan harta-hartanya, ya, barakallahu fikum, ya, sebagai bukti bahwasannya Qarun tidak memanfaatkan nikmat harta, nikmat kekuasaan, nikmat perniagaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk mencari kehidupan akhirat. Allah hancurkan dia, Allah binasakan dia, barakallahu fikum, dengan kesombongannya dan rasa tidak syukurnya terhadap pemberian Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, inilah sebagai pengingat untuk diri kami pribadi kepada dan juga kepada jamaah sekalian, apabila dunia itu sudah ada di genggaman tangan kita, artinya apa? Dibawa di dalam penguasaan kita, di genggaman tangan kita, maka alihkanlah dia ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Motor kita yang menguasai, alihkan dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Handphone kita yang menguasai, maka alihkan dia untuk meraih kehidupan akhirat di jannahnya Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Dan harta-harta kita yang lainnya tentunya di bawah, di dalam genggaman kita, maka jadikan itu sebagai alat bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik di syurganya Allah tabaraka wa taala. Di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadi sia-sia. Kita diangkat oleh Allah menjadi pemimpin rumah tangga, tapi kita menjadi pemimpin yang hancur, yang bangkrut. Barakallahu fikum. Apa di antara contoh pemimpin yang bangkrut? Dia menyalahi fitrah. Namanya seorang suami adalah pemimpin rumah tangga. Ar-rijal al-qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu pemimpin daripada istri-istrinya, wanita-wanitanya. Maka jangan sampai terbalik. Istrimu yang menjadi pemimpin, engkau menjadi rakyatnya. Ya, barakallahu fikum. Itu namanya pemimpin yang bangkrut, yang tidak bisa memanfaatkan. Apa contohnya? Contohnya, barakallahu fikum, engkau tidak mampu mengendalikannya tatkala engkau ingin melakukan ketaatan kepada Allah, tapi engkau memilih tunduk kepadanya tatkala dia minta dunia, padahal dia sudah mendapatkan kecukupan darinya. Contoh jadwal taklim ini, tapi dia mengatakan, "Bang, taklim terus sih. Jalan-jalan kenapa sekali-sekali? Padahal usaha jeling jalan-jalan." Barakallahu fikum. Engkau tidak mampu mengarahkan dia juga ikut bersamamu serta untuk duduk di majlis ilmu, tapi engkau enggih-enggih kalau orang Jawa. Ya, barakallahu fikum. Sami'na wa ata'na, dengan perintah daripada istrimu. Oh iya ya. Ya dik, yuk jalan-jalan aja. Barakallahu fikum. Tatkala engkau ingin berinfak bertahun, barakallahu fikum, kemudian istrimu mengingat, "Bang, kan lagi nabung beli mobil. Kok tahun terus sih?" Oh iya ya. Padahal ada pos-posnya masing-masing. Tertahan lagi kebijakanmu ingin memanfaatkan harta untuk mencari kebaikan akhirat. Ya. Secara tidak langsung, memang di hadapan manusia engkau seorang pemimpin. Siapa kepala keluarganya? Si Fulan bin Fulan. Tapi di dalam kerajaanmu, engkau justru menjadi rakyat daripada istrimu, barakallahu fikum. Nah, maka ini pemimpin yang bangkrut. Pemimpin yang di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala tidak memiliki nilai, karena dia tidak mampu mendirikan kepemimpinannya, kekuasaannya. Oleh karena itu, kami ingatkan pula kepada para ummahat, para akhawat, barakallahu fikum, hendaklah ikut bersabar dalam menghadapi dunia ini. Tatkala suamimu menggenggam dunia itu, maka dungkunglah dia untuk mencari kehidupan akhirat. Karena ketahuilah, tatkala engkau menjadi istri yang salihah, tatkala engkau menjadi istri yang salihah, maka kesolehanmu akan mengalahkan bidadari-bidadari yang ingin menjadi pesaingmu nanti di jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Para bidadari-bidadari itu semua akan kalah dengan seorang wanita yang salihah. Tapi sebaliknya, tatkala seorang istri selalu merasa tinggi diri di hadapan suaminya, memarahi suaminya, membentak-bentak suaminya, banyak bidadari-bidadari yang cemburu, yang marah, yang tidak suka dengan perbuatanmu barakallahu fikum. Mereka gemes, tidak sabar, ingin menyelamatkan suamimu dari dekapanmu barakallahu fikum. Mereka tidak rela ya suamimu ya menjadi bawahanmu barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu ya barakallahu fikum, apabila hari ini para lelaki selalu barakallahu fikum naam dimotivasi dengan ditunggu oleh bidadari di jannah, maka kamu jangan mau kalah. Jadilah wanita yang salihah, engkau akan mampu mengalahkan mereka semua nanti di syurganya Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, engkau akan mengalahkan bidadari-bidadari itu, dan suamimu tetap akan bertukuk lutut mencintai dirimu kembali nanti di syurganya Allah tabaraka wa ta'ala. Jatuh cinta lagi kepada dirimu tatkala Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan engkau kembali dengan suamimu. Dia akan memilih dirimu dibandingkan bidadari-bidadari yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesolehanmu, kesolehahanmu mengalahkan para bidadari-bidadari tersebut barakallahu fikum. Nah, jadi sekarang seolah-olah para akhwat, para umhat seperti tidak punya harapan. Nah, sudahlah suamiku jadi orang soleh di surga, ya sudah sama bidadari-bidadari. Jangan bersedih. Engkau mampu mengalahkan mereka dengan kesolehanmu, dengan ketaatanmu kepada suamimu. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullahu jami'a, inilah diantara kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hari ini. Dan insyaAllah semuanya itu ada hari ini pada kita. Kepemimpinan, perniagaan, dan harta, itu hari ini kita miliki barakallahu fikum. Hari ini di dalam genggaman kita barakallahu fikum. Maka manfaatkanlah itu semua untuk mencari kehidupan yang bahagia di akhirat kelak barakallahu fikum. Dan ingat, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tinggi permintaan. Dengan setinggi-tinggi permintaan. Apa itu setinggi-tinggi permintaan? Sudah barang tentu, ya Allah, masukkan aku dalam syurga Firdaus yang paling tinggi ya Allah, yang mana nanti akan hidup berdampingan denganmu ya Allah, bisa melihat wajahmu ya Allah, bisa tinggal bersama nabimu, para nabi dan para rasul, dan bersama Rasulullah ya Allah, bersama para siddiq, para syuhada, para salihin ya Allah. Minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tidak pernah membatasi permintaan doa hambanya. Mintalah setinggi-tingginya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa-doa hambanya yang jujur meminta itu semua. Jujur tidak hanya dengan lisannya yang berdoa, tapi dengan amalannya juga ikut melakukan ketaatan sebab-sebab dia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala syurga yang diminta itu. Walaupun pada hakikatnya, kalaupun Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya Allah tabaraka wa ta'ala hanya memberi emperan surganya saja kepada kita, itu sudah nikmat luar biasa. Tapi ya masa kita minta emperan surganya Allah? Itu cita-cita yang begitu rendah untuk kehidupan akhirat. Minta kehidupan yang tinggi, minta syurga yang paling tinggi insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ingat, sebagaimana motivasi yang kami sampaikan tadi, itu juga motivasi untuk diri kami. Bukankah kita rindu untuk melihat wajahnya Rasul alaihi salatu wassalam? Bukankah kita rindu ingin melihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Demikian pula para ummahat, bukankah kalian rindu melihat wajahnya Khadijah bintu Khuwailid? Bukankah kalian rindu melihat wajahnya Aisyah radhiyallahu taala anhuma? Bukankah kalian rindu untuk melihat ummul mukminin seluruhnya dan sahabiah-sahabiah yang lainnya? Maka menjadilah wanita yang salehah. Demikian pula para aba, jadilah seorang ayah yang saleh, suami yang saleh. Barakallahu fikum. Agar Allah tabaraka wa taala menganugerahkan barakallahu fikum jannah yang kita cita-citakan itu, barakallahu fikum. Jalannya hari ini sudah ada, tinggal kita mau menjalaninya ataukah tidak. Tentu takdir di sisi Allah tabaraka wa taala. Namun hikmah Allah merahasiakan takdir. Allah sudah, kita semua sudah ada tempatnya ini. Allah sudah takdirkan kita jauh sebelum kita diciptakan ke dunia ini. Apakah kita menjadi penghuni syurga ataukah kita menjadi penghuni neraka? Sudah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi Allah rahasiakan itu barakallahu fikum agar kita bersemangat untuk mencari takdir yang terbaik di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu jannah. Kenapa? Karena Allah berikan kita modal fitrah kebaikan, senang dengan perbuatan baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan cahaya sunnah, pilihkan kita untuk mendapatkan cahaya sunnah, hidayah, dan kita menempuhnya barakallahu fikum. Nah, tinggal kita menunggu takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah kita termasuk penduduk syurganya Allah tabaraka wa ta'ala ataukah kita termasuk penghuni nerakanya Allah wa iyadu billah. Lihatlah mereka yang orang-orang yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan menjadi penghuni jannah dan annar dalam keadaan mereka masih hidup. Apakah ketika mereka diberikan barakallahu fikum berita sebagai penghuni neraka, barakallahu fikum, bayangkan siapa contohnya? Contohnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib alias Abu Lahab. Allah khabarkan dia menjadi penghuni annar tatkala dia masih hidup, salah satunya dengan surat Al-Lahab. Tatkala Nabi SAW mengajaknya barakallahu fikum untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, tapi apa jawabannya? Ta'ban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Tatkala Nabi SAW mengajak penduduk kota Mekah ketika itu untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya keluarganya yang juga yang hadir di situ, tapi tiba-tiba Abu Lahab ini datang dengan menunjuk Nabi SAW, ta'ban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, ali hadza jama'tana, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Maksudnya apa? Untuk omong kosong ini engkau kumpulkan kami. Maka tidak menunggu waktu yang lama, tatkala ketika itu Nabi SAW langsung jatuh semangatnya. Ketika itu orang-orang diam, terdiam, dan hendak akan mengikuti Nabi SAW untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, tapi dipotong pembicaraan itu oleh Abu Lahab, yang memotong juga pamannya sendiri. Abu Lahab adalah pamannya sendiri yang kafir, sehingga jatuh semangatnya, jatuh mentalnya Nabi SAW ketika itu. Bahkan dia bersedih, tapi Allah hibur dia dengan hukuman kepada orang yang menggertak, yang menghardik beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah surat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, tabbat yada abi lahabin watab, celaka kedua tangan Abu Lahab yang menunjuk Nabi SAW tersebut barakallahu fikum. Ila akhir ayat Allah tetapkan dia dan istrinya sebagai penghuni nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu lihat keadaannya, tatkala takdir itu Allah ceritakan, Allah sebutkan tatkala dia masih hidup, bagaimana kondisinya? Ingin melakukan kebaikan sudah enggak bisa, hidup segan, mati tak mau. hidup segan, enggak bisa melakukan kebaikan lagi, enggak bisa melakukan ketaatan lagi, selalu diarahkan untuk melakukan keharaman, selalu diarahkan untuk melakukan kejelekan, selalu diarahkan untuk melakukan kemaksiatan. Ya, barakallahu fikum. Nah, hidup segan, enggak bisa berbuat kebaikan, malas untuk hidup, mati pun tak mau, pasti sudah neraka sudah menunggunya. Bayangkan kalau kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni nerakanya Allah tabaraka wa taala wa iyadzu billah. Nah, pasti air mata ini terus mengalir kering karena rasa takutnya akan nerakanya Allah. Tapi hati ini tidak bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, mengerikan. Kemudian sebaliknya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan mereka menjadi penghuni syurga dalam keadaan mereka masih hidup. Dalam keadaan mereka masih hidup. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Rasul sebutkan namanya per individu menjadi penghuni syurga. Apakah mereka langsung alhamdulillah bebas syariat, bebas untuk beramal, santai-santai, main-main, maksiat aja karena kita sudah pasti masuk surga? La, justru makin mereka terbebani sebagai tanggung jawab mereka di hadapan Allah tabaraka wa taala seorang penghuni jannah yang harus senantiasa menggambarkan ciri-ciri mereka kepada umat. Mereka berusaha untuk terus melakukan amal saleh. Mereka menangis, menangis haru tatkala Rasul alaihi salatu wasallam memvonis mereka sebagai penghuni surganya Allah tabaraka wa taala. Tapi tangisan itu naam juga dibumbui dengan semangat yang berapi-api untuk tetap istiqamah di atas Al-Quran wa Sunnah, di atas amalan saleh dan setia kepada Allah dan Rasulnya, barakallahu fikum. Nah, mungkin beda halnya kalau kita diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menjadi ahli jannah, mungkin seperti seorang sufi hari ini yang padahal mereka tidak tahu takdirnya, tapi apa, mereka mengatakan saya sudah tingkatan ma'rifat, enggak perlu lagi syariat. Artinya apa? Berarti dia sudah dijamin masuk surga. Dengan kata lain, dia merasa dirinya sudah mendapatkan jaminan masuk surga sehingga tidak perlu lagi beramal. Tidak perlu lagi beramal, barakallahu fikum. Padahal mana dalilnya engkau dijamin masuk jannah oleh Allah tabaraka wa taala? Tidak ada, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, itulah hikmah di antara Allah rahasiakan takdir itu kepada kita agar kita tentunya mencari takdir yang terbaik kepada kita sehingga kita berusaha, berjuang, barakallahu fikum, menjadi penghuni syurganya Allah tabaraka wa taala. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah perkara yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan tentang apabila dunia ada dalam genggaman kita, maka manfaatkanlah untuk mencari kehidupan yang indah, yang bahagia di akhirat kelak, barakallahu fikum. Jangan justru, barakallahu fikum, dunia itu justru menggerogoti kita, menyeret kita, barakallahu fikum, ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Dan kita sudah sebutkan di antara contohnya apa saja nikmat itu, kekuasaan, perniagaan dan harta, maka jadikan itu sebagai alat bagi kita untuk menempati syurganya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yang di mana tatkala kita tinggal di sana kebahagiaan itu tak akan pernah berakhir. Kebahagiaan tidak pernah akan berganti dengan kesedihan. Kebahagiaan akan abadi selama-lamanya. Barakallahu fikum. Naam, itulah yang kita harapkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk memperbaiki segala amalan ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dalam Al-Qur'an was Sunnah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang hari ini telah mengumpulkan kita di dunia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita nanti di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama para nabi, bersama para siddiq, bersama para syuhada, bersama para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik teman di jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.